Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbana wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya masyaral ikhwah rahiman wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan beberapa pasal yang diuraikan oleh Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kemarin telah kita sebutkan bahwasanya termasuk dari hikmah as-siyam adalah memiliki hubungan dengan as-sabr, atau dengan kata lain puasa ketika seorang menjalankan ibadah puasa, maka puasa ini sebagai tamrinan lahu, sebagai sesuatu yang dengannya akhirnya dia bisa melatih dirinya untuk benar-benar merealisasikan, mewujudkan nilai-nilai as-sabr, nilai-nilai kesabaran, sabar, baik sabar terhadap takdir Allah tabaraka wa ta'ala, atau sabar di dalam menjalankan syariat Allah azza wa jalla. Apabila itu perintah, dia jalankan perintah Allah. Apabila itu bersifat larangan, maka dia tinggalkan larangan-larangan Allah azza wa jalla. Sehingga pahala seorang yang berpuasa Allah lipat gandakan dengan tanpa hisab, sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada seorang yang bersabar. Allah katakan innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar pahala mereka dilipat gandakan oleh Allah dengan tanpa ada hisab, tanpa ada batasan nominal tertentu. Menunjukkan demikian besar pahala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Sehingga pembahasan ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah tentu sebagai bahan evaluasi untuk kita bersama, secara khusus di masa-masa kita saat ini, untuk kita bersama-sama perhatian dengan realisasian dari nilai sabar. Naam, kita di zaman sekarang ini mendapatkan ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian yang bisa kita katakan belum pernah kita jumpai di waktu-waktu sebelum kita, dengan adanya wabah virus corona ini terkena kepada sekian banyak dampak-dampak yang bisa secara sadar atau tidak sadar dirasa oleh seorang muslim. Nah, kalau dampak secara duniawi ini mungkin masing-masing kita bisa merasakannya. Dampak secara ukhrawi juga demikian. Bagaimana kaum muslimin diperintahkan untuk beribadah di rumah-rumah mereka. Sedih kita melihat pemandangan yang berada di sekitar kita, di mana kita melihat masjid-masjid kaum muslimin yang pada tahun-tahun sebelumnya ramai dengan aktivitas kaum muslimin melakukan salat tarawih, ramai dengan acara-acara iftar buka puasa bersama di masjid-masjid tersebut. Untuk saat ini kita melihat pemandangan yang demikian itu hampir-hampir tidak kita jumpai di setiap masjid. Nah, bahkan bagaimana kota Saudi di Madinah dan Mekah, di Masjid Nabi dan di rumah Allah Azza wa Jal, itu juga merasakan dampak tersebut. Nah, pemerintah hanya mengizinkan orang-orang yang berada di sekitar masjid untuk diberikan kesempatan melakukan sholat at-tarawih berjamaah di masjid tersebut. Adapun kaum muslimin yang letaknya jauh dari masjid diperintahkan untuk sholat di rumah-rumah mereka. Nah, pemandangan yang langka dan jarang kita jumpai, ataukah mungkin belum pernah kita jumpai pada tahun-tahun sebelumnya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan tentulah fenomena yang seperti ini sering kita ingatkan dan kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, dan tidak mengapa untuk kita kembali mengulang di pembahasan sore hari ini. Fenomena yang seperti ini tidaklah kemudian menjadikan seorang muslim putus semangatnya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak kemudian menjadikan keutamaan yang ada di bulan Ramadan itu berkurang, atau tidak sebegitu utama sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Tidak demikian. Bagaimanapun kondisi dan keadaan yang dilalui oleh seorang muslim, ketika dia menjumpai bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu tetap berisikan berkah dan keutamaan yang demikian besar Allah berikan kepada seorang yang memanfaatkan siang harinya untuk beribadah kepada Allah, dan malam harinya untuk ia melakukan qiyamul lail, salatut tarawih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kedua perkara ini di dalam hadisnya, man shoma ramadhana in wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama ramadhana iman wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seorang yang di siang harinya dia berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, dan di malam harinya juga demikian dia melakukan qiyamul lail, salatut tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jal, Allah berikan kedua amalan ini sebagai sebab yang dengannya Allah Azza wa Jalla menghapus apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Dan apabila kita menjumpai keadaan mereka para salaf, kita akan banyak menjumpai dari kisah-kisah mereka. Ketika mereka menjumpai bulan Ramadan, mereka memanfaatkan bulan tersebut untuk mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, mereka memperbanyak membaca Al-Quran sehingga dalam satu Ramadan itu mereka bisa mengkhotamkan Al-Quran sekian dari jumlah yang mereka bisa untuk mewujudkan. Nah, sehingga ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, penting perbuatan apa yang dilakukan oleh para salaf tersebut kita berupaya untuk menirunya. Nah, keadaan yang mengharuskan kita untuk sering berada di rumah, tinggal di rumah, penting untuk kemudian kita manfaatkan dengan apa yang dengannya para salaf mereka memanfaatkan waktu-waktu mereka ketika menjumpai bulan Ramadan tersebut, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim, bulan yang Allah Azza wa Jalla turunkan di bulan tersebut Al-Quran. Allah sebutkan dalam firman-Nya, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di bulan tersebut Allah turunkan Al-Quranul Karim. Sehingga sedikit dari penjelasan yang tadi kita sebutkan, bagaimana para salaf mereka memiliki antusias untuk mengisi waktu-waktu mereka ketika datang bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, sehingga mereka bisa mengkhotamkan Al-Quran sekian hari, sehingga dalam sebulan mereka bisa mengkhotamkan dengan jumlah yang demikian banyak. Ini sebagai evaluasi untuk kita bersama, sudahkah kita meneladani salaf dalam perkara tersebut. Nah, mungkin menjadi pertanyaan untuk kita bersama, apakah pernah ketika datang bulan Ramadan kita khotamkan Al-Quran? Pernahkah kita mengkhotamkan Al-Quran ketika kita berada di bulan Ramadan? Kalau semisal pernah, berapa kali? Kalau semisal pernah, maka berapa kali kita khatamkan? Sekali, dua kali, atau tiga kali? Naam. Ini menunjukkan semakin banyak kita tersibukkan dengan membaca Al-Quran, dengan mentadaburinya, memahami maknanya, mempelajari isi yang ada di dalamnya, maka semakin besar karunia dan pahala yang Allah Tabaraka wa Ta'ala limpahkan kepada kita seluruhnya. Hingga sebagian salaf menyebutkan bulan Ramadan ini adalah bulan yang dianjurkan seseorang untuk mengamalkan dua amalan. Yang pertama adalah dengan Al-Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah Al-It'am, memberikan makan kepada mereka para as-sa'imin, orang-orang yang berpuasa. Naam. Ini juga memiliki keutamaan yang besar yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man afthara sha'iman falahu mithlu ajri sha'im." Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada seorang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala seorang yang berpuasa tersebut. Sehingga dengan penjelasan yang tadi kita uraikan, bulan Ramadan itu memberikan kesempatan yang demikian luas dan lebar untuk seorang yang tidak berharta agar dia bisa memilih amalan yang sesuai dengan kemampuannya di bulan tersebut, menghidupkannya dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan yang semisalnya. Untuk seseorang yang berharta, mereka bisa melakukan amalan yang lebih, yaitu dengan bersedekah, berinfak di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap malamnya didatangi oleh Jibril, yang Jibril di malam Ramadan tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada beliau Al-Qur'an. Dan Ibnu Abbas menceritakan bahwasannya keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam hari yang Jibril mengajarkan kepada beliau Al-Qur'an, antusias semangat beliau untuk mengamalkan kebaikan, karihil mursal, seperti tiupan angin, menunjukkan ringan mengamalkan kebaikan, ringan di dalam melakukan aktivitas amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, tidak berat, tidak sebagaimana waktu-waktu yang lain. Nah, karihil mursal, menunjukkan bahwasanya bulan tersebut adalah bulan yang sangat dianjurkan untuk seorang memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan pasal yang keempat dari pembahasan seputar ahkamus siyam yang disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah. Di pasal keempat beliau menyebutkan mufsidatus shaum, pembatal dari pembatal-pembatal puasa. Naam. Dan beliau di sini menyebutkan ada 7 pembatal dari pembatal-pembatal puasa. Pembatal yang pertama kemarin telah kita singgung, dan ini yang terberat, yaitu al-jima', jima. Naam. Jima ini termasuk dari pembatal puasa yang terberat, karena ketika seorang melakukannya di siang hari Ramadan yang pertama, kemudian yang kedua, dia melakukannya dalam keadaan tidak memiliki uzur untuk tidak berpuasa. Sehingga seorang yang berjima di siang hari Ramadan dan dia melakukannya dalam keadaan wajib untuk berpuasa, dalam arti kata tidak punya uzur untuk dia berbuka atau tidak berpuasa, menunjukkan bahwasanya dengan apa yang dia lakukan akan menyebabkan batal puasanya dan dia telah terjatuh ke dalam perbuatan yang besar. Naam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim memerintahkan seorang yang berjima di siang hari Ramadan untuk kemudian membayar kafarah, sehingga wajib bagi pelakunya di samping mengqadha puasa yang di hari tersebut dia melakukan jima, yang kedua dia wajib untuk membayar kafarah, untuk membayar kafarah. Nah, yang pertama bisa dia merdekakan seorang budak. Kalau semisal dia tidak menjumpainya, maka diberikan pilihan dia berpuasa 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh berbuka kecuali apabila punya uzur. Nah, kalau tidak punya uzur, maka dia diwajibkan untuk mengulangi dari hari pertamanya. Kemudian yang kedua, kalau semisal dia tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim untuk seseorang membayar kafarah dengan memberikan makan kepada 60 orang miskin. Kepada 60 orang miskin. Dan kafarah atau kewajiban yang seperti ini wajib dilakukan oleh seorang yang melakukan jima di siang hari Ramadan. Nah, sehingga inilah sebab yang tadi kita sebutkan bahwasanya pembatal puasa yang pertama yaitu al-jima ini pembatal yang terberat dan terbesarnya, karena di samping kewajiban untuk mengqadha, dia diwajibkan pula untuk membayar kafarah. Dan kemarin telah kita sebutkan yang dimaksud dengan jima' adalah ketika seorang suami menggauli istrinya di farisnya. Nah, adapun kalau semisal dia menggaulinya bukan di tempat tersebut, ini mereka para ulama menyebutkan tidak ada kafarah. Yang wajib baginya adalah mengqadha. Yang wajib baginya adalah mengqadha. Terkecuali di satu tempat yang mereka para ulama menyamakan hukumnya dengan jima'. Naam. Yaitu ketika seseorang ia menggauli istrinya di duburnya. Naam, di duburnya. Naam, ini juga sama hukumnya dengan al-jima' yang diwajibkan baginya untuk membayar kafarah. Hingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah belum menyebutkan di dalam salah satu kitabnya wattafaqat an-nusus asy-Syafi'i wa ashabuhu 'ala anna wat'al mar'a fi ad-dubur wal liwat bi sabi aw rajulin ka wat'il mar'a fil qubul fi jami'i ma sabaq. Telah sepakat semua nas-nas dari madhab Syafi'i dan para murid-muridnya yang menyebutkan bahwasanya menggauli seorang wanita di bagian duburnya ataukah liwat dengan seorang yang masih kecil atau seorang pria, hukumnya sama persis seperti seorang pria ia menggauli istrinya di bagian depannya berdasarkan nas-nas yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Dan pembayaran kafarah diwajibkan bagi seseorang ketika melakukan jima di siang hari Ramadan. Nah, itu satu kafarah yang harus dia tebus, yang harus dia bayar, menunjukkan kalau semisal seorang melakukan pelanggaran ini di siang hari Ramadan dua kali atau tiga kali, maka kewajiban untuk membayar kafarah hanya satu kali saja. Naam. Kecuali dia lakukan di hari yang setelahnya, maka dia wajib untuk membayar dua kali kafarah. Ini juga pembahasan yang disebutkan oleh mereka para al-ulama. Kemudian kemarin telah kita sebutkan termasuk dari pembatal puasa adalah inzalul mani, ketika seorang mengeluarkan mani, mengeluarkan mani. Ini juga termasuk dari pembatal puasa. Namun tidak diwajibkan baginya untuk membayar kafarah sebagaimana yang dilakukan oleh seorang yang berjima di siang hari Ramadan. Sehingga ketika seorang mengeluarkan mani secara sengaja, maka telah batal puasanya dan wajib baginya untuk mengqadha di hari yang berikutnya. Ma'al itsm, bersama dengan dia telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib baginya untuk bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Berdasarkan pendapat yang rajih. Karena sebagian di antara mereka para ulama dalam bab ini khilaf, ketika seseorang pria dia menggauli istrinya namun tidak sampai berjima, akan tapi dengan pergaulan tersebut menyebabkan dia keluar maninya. Ini sebagian di antara mereka para ulama berpendapat wajib baginya untuk mengqadha dan membayar kafarah. Sebagian di antara mereka para ulama berpendapat demikian. Ini adalah pendapatnya al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah dan al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia telah batal puasanya kata mereka dan wajib baginya untuk membayar kafarah. Naam. Ada pula di antara mereka para ulama, dan ini pendapatnya Imam Sunani rahimahullah dan madhabnya Ibnu Hazm rahimahullah, mereka berpandangan la yuftir, yang demikian tidak membatalkan puasanya sehingga dia masih diwajibkan untuk meneruskan puasanya. Yang demikian tidak membatalkan puasanya. Namun yang rajih adalah puasanya batal berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan firman Allah azza wajal tentang keadaan seorang yang berpuasa, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah berfirman menjelaskan tentang keadaan seorang yang berpuasa, dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, dan dia tinggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah tabarak wa ta'ala. Sehingga di sini disamakan meninggalkan syahwat dengan meninggalkan makan dan minum bagi seorang yang berpuasa, menjelaskan ketika seseorang melakukan salah satu dari ketiga perkara tersebut menunjukkan batal puasanya. Sama seketika seorang makan, sama ketika seorang minum, batal puasanya. Demikian pula ketika seseorang tidak bisa menahan syahwatnya hingga dia mengeluarkan maninya, wal'iyadu billah. Kemudian termasuk dari pembatal puasa yang berikutnya adalah al-aklu wasyurb, ia makan, ia minum, yang dia melakukannya secara sengaja, yang ia melakukannya secara sengaja, dia ingat dalam keadaan dia berpuasa. Menunjukkan seorang yang tidak sadar atau lupa kalau semisal dia berpuasa kemudian dia makan dan minum, ini tidak membatalkan puasanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan keadaan seorang yang berpuasa kemudian dia lupa sehingga makan dan minum dalam kondisi belum lewat waktu berbuka atau belum datang waktu dia berbuka, masih berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Untuk orang yang seperti ini yang dia lupa makan dan minum sementara dia berpuasa, Rasul perintahkan agar dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah azza wa jal yang telah memberikan makan dan minum untuknya. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan yang dimaksud dengan makan dan minum adalah menyampaikannya makanan atau minuman ke tenggorokan kita, ke lubang yang dimiliki oleh seseorang, ke rongga lubang yang dimiliki oleh seseorang, bisa dia masukkan melalui mulutnya, bisa dia masukkan melalui hidungnya. Nah, selama yang dia masukkan adalah jenis makanan dan minuman, maka yang demikian dihukumi seperti al-aklu wa syurub, dia makan dan dia minum, sehingga tidak harus melalui mulut. Kalau semisal dia memasukkannya melalui hidung, maka akan membatalkan puasanya ketika dia melakukannya secara sengaja. Nah, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya ketika berpuasa untuk berlebih-lebihan dalam hal istinsyak. Ya kan? Memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Rasul memerintahkan seorang muslim ketika dalam kondisi puasa agar tidak berlebih-lebihan di dalam memasukkannya. Jangan sampai nantinya airnya masuk ke tenggorokan dan dia telan melalui hidungnya tersebut. Kemudian yang keempat, termasuk dari pembatal puasa yang kemarin telah kita singgung, adalah makana bima'nal akli wa syurub. Apa saja yang maknanya sama dengan seseorang makan dan minum. Apa saja yang maknanya atau secara makna sama dengan makan dan minum. Naam. Yang dimaksud oleh beliau dalam bab ini terkena kepada dua hal. Terkena kepada dua hal, dan ini beliau pertegas di dalam kitab beliau yang lainnya, di antaranya adalah kitab beliau Syahru Majalis Syahri Ramadan. Naam. Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan pembatal puasa dengan jenis ini, makana bima'na al-akli wa syurub, beliau menyebutkan wa huwa syai'an, yang dimaksud dua hal. Yang dimaksud dua hal. Yang pertama kata beliau, haqnud dami, seseorang menyuntikkan darah ke tubuhnya. Seorang menyuntikkan darah ke tubuhnya. Biasa terkadang ketika seorang lemah apalagi kekurangan darah, dia harus diinfus, ya kan, menggunakan darah sehingga darah itu masuk ke tubuhnya. Masuknya darah ke tubuh seseorang ini juga penyebab dari batalnya puasanya. Dan beliau masukkan kategori ini seperti halnya makan dan minum, karena beliau setelah menyebutkan ini termasuk dari pembatal puasa, beliau menyatakan li'anna damma wa huwa ghayatul ghadha bil ta'ami wasyarab, karena akhir dari seseorang mengonsumsi makanan dan minuman ketika telah berada di tubuhnya itu berubah menjadi darah, sehingga bermanfaat untuk orang yang mengkonsumsinya. Waqad hasala dzalika bihaqqid dami fihi, dan yang demikian juga sama ketika seseorang menyuntikkan darah ke tubuhnya, sehingga maknanya sama. Nah, sebagai penguat agar seorang tidak lemah, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Sehingga ketika seseorang berpuasa mengharuskan baginya untuk mendapatkan tambahan darah, mendapatkan tambahan darah, mungkin dia sedang kurang darah ataukah yang semisalnya, maka boleh baginya untuk memasukkan darah ke tubuhnya, namun yang perlu diingat dan perlu diketahui yang demikian termasuk dari pembatal puasa, sehingga dia batal puasanya dengan sebab tersebut dan wajib baginya untuk mengqadha di hari yang setelahnya. Nah, kemudian yang kedua yang dimaksud dengan makana bima'na al-akli wa syurb, kata beliau rahimahullah, al-ibru al-mughadziyah. Cairan-cairan yang sebagai bahan nutrisi untuk tubuh. Nah, ini juga sama. Yang beliau maksudkan di sini adalah suntikan. Bisa bentuknya suntikan ataukah bentuknya infus. Nah, cairan-cairan yang sebagai pengganti dari makanan itu ada. Dan yang demikian dikenal di dunia medis, sehingga ketika seorang jatuh sakit dengan disuntikan cairan tersebut ataukah dengan dia diinfus dengan menggunakan cairan tersebut, dia bisa bertahan dan segar serta bugar walaupun tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Ternyata nutrisi makanan itu sudah ada di cairan yang masuk ke tubuhnya. Nah, sehingga dengan ini mereka para ulama membagi suntikan yang disuntikan oleh seorang dokter ke tubuh seorang yang berpuasa. Ada suntikan yang membatalkan, ada suntikan yang tidak. Suntikan yang membatalkan adalah suntikan yang ada nutrisi makanannya. Nah, yang ada nutrisi makanannya. Kalau suntikan obat, ini tidak membatalkan puasanya walaupun terasa ada rasa-rasa pahit baik di hidung ataukah di tenggorokannya. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga dua perkara ini yang beliau maksud sebagai sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Baik cairan ini dimasukkan ke lengan dengan cara disuntik ataukah diurat nadi seseorang dengan cara diinfus. Ini keduanya, selama cairan yang dimasukkan itu adalah termasuk dari sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh atau pengganti makanan yang menguatkan tubuh seseorang, maka ketika cairan ini masuk ke tubuhnya akan menyebabkan batal puasa seorang yang berpuasa dan wajib baginya untuk mengqadha. Nah, ini insya Allah jelas. Dan sekali lagi, suntikan-suntikan ataukah yang semisalnya yang dimasukkan ke tubuh seseorang yang bukan termasuk dari cairan-cairan nutrisi dengan perincian yang tadi kita sebutkan, ketika seseorang mengharuskan untuk menggunakannya, maka tidak membatalkan puasanya. Bukan termasuk dari makan dan bukan termasuk dari minum, karena makan dan minum itu harus dimasukkan ke lubang seseorang, bisa melalui kerongkongannya, bisa melalui hidungnya, ataukah bukan termasuk yang semakna dengan makan dan minum. Nah, bukan termasuk dari yang semakna dengan makan dan minum walaupun terasa pahit di tenggorokannya. Nah, kemudian termasuk dari pembatal wudu yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di risalah ini adalah ikhrajud dami bil hijamah, mengeluarkan darah dengan cara berbekam. Mengeluarkan darah dengan cara berbekam. Ini juga sama termasuk dari pembatal-pembatal puasa. Berbekam itu ma'ruf istilah yang digunakan untuk salah satu pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dengan mengkop titik-titik yang dengan titik tersebut ketika dikop dan dikeluarkan darahnya, seseorang akan merasakan kebugaran, seorang akan merasakan manfaat dengannya. Nah, disebutkan di dalam salah satu riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta Imam Abu Dawud dari Syaddad Ibni Aus radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftaral hajimu wal mahjum." Telah batal puasanya seseorang yang membekam dan dibekam. Sehingga batalnya puasa seorang yang berbekam ini terkena kepada dua orang, kepada fa'il dan maf'ul, kepada pelakunya dan kepada objeknya, yang membekam dan yang dibekam. Sehingga dengan riwayat ini dianjurkan bagi seorang ketika dia hendak dibekam atau hendak membekam, dia pilih hari yang di hari tersebut dia dalam kondisi tidak berpuasa. Karena kalau semisal dia melakukannya dalam kondisi berpuasa, maka akan menyebabkan batal puasanya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaksud dengan berbekam adalah mengeluarkan darah kotor, ya kan, dari tubuh seorang dengan cara-cara tertentu. Kemudian beliau menyebutkan pada kalimat yang setelahnya, wa ala qiyasihi ikhrajuhu bil fasdi, dan dikiaskan dengan hijamah adalah ketika seorang mengeluarkan tubuh dengan cara fasd, dengan di apa namanya tusuk bagian uratnya. Nah, itu juga pengobatan yang sudah ma'ruf, bukan dengan cara dikop tidak, tapi dengan cara-cara tertentu, kemudian di bagian titik refleksi seorang itu ditusuk sehingga nantinya akan mengucur darah dari titik tersebut dengan deras. Nah, ini juga termasuk dari pembatal dari puasa. Wa nahwiha mimma yu'athiru 'alal badani ka ta'thiril hijamah, dan yang semisalnya selama dikeluarkannya darah tersebut memberikan pengaruh ke badan seseorang seperti pengaruh yang ditimbulkan ketika seseorang dibekam, menyebabkan dia letih, menyebabkan dia lapar, menyebabkan dia butuh asupan makanan, sehingga dengan keletihan dan kelemahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seorang yang dibekam untuk kemudian dia berbuka atau batal puasanya. Nah, kemudian beliau menyebutkan, fa amma ikhraju dammil yasir lil fashi wa nahwihi fala yaftur li'annahu la yu'athir 'alal badani min ad-du'fi ta'thir al-hijamah. Adapun mengeluarkan darah dengan jumlah yang sedikit dalam rangka untuk diperiksa, ya kan, tes darah apakah dites untuk melihat kadar gula atau kolesterol atau asam urat dan yang semisalnya, dengan jumlah yang sedikit dikeluarkan untuk pemeriksaan dan yang semisalnya, kata beliau tidak membatalkan puasa, sehingga boleh bagi seorang untuk mengontrol asam uratnya, mengontrol gulanya, mengontrol kolesterolnya, karena darah yang dikeluarkan dari tubuhnya ini tidak seberapa, hanya setetes, dua tetes dan yang semisalnya. Li'annahu la yu'athar, karena yang demikian tidak memberikan dampak atas badan seseorang berupa kelemahan, fisiknya menjadi lemah sebagaimana dampak yang dihasilkan dengan sebab hijamah tadi itu. Dengan sebab hijamah. Nah, sehingga seorang yang berpuasa juga dianjurkan untuk kemudian meninggalkan melakukan donor darah. Nah, ini donor darah juga sama dampaknya, sama seperti dampak al-hijamah, menyebabkan dia lemah dan yang semisalnya. Namun apabila mengharuskan baginya untuk melakukannya, nah ini boleh baginya dalam rangka ad-darurah. Namun ketika dia melakukannya, dia harus mengqadha puasanya di hari yang berikutnya. Ini penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau yang lain, Majalis Syahri Ar-Ramadhan. Kemudian beliau mengingatkan, amma khurujud dam, adapun keluarnya darah bukan karena faktor hijamah. Bukan karena faktor hijamah, darah itu keluar karena ada luka yang menyayat tubuhnya, ataukah mungkin karena giginya terlepas, ataukah yang semisalnya. Ini belum menyebutkan fala yaftur, yang demikian tidak membatalkan puasa, li'annahu laisa bihijamah wala bima'naha, karena itu bukan hijamah, bukan pula yang semakna dengannya. Dan beliau juga menyebutkan tidak memberikan pengaruh pada badan seseorang seperti pengaruh yang dirasakan oleh seorang ketika dia melakukan hijamah. Nah, sehingga seorang yang terluka atau dia membuka lukanya sehingga mengucur darahnya, ini tidak membatalkan puasa. Atau ketika seseorang terlepas giginya sehingga keluar darahnya, ini tidak membatalkan puasa. Sehingga boleh baginya untuk terus melanjutkan puasanya, tidak berbuka dan tidak perlu mengqadha. Nah, kemudian yang keenam, kata beliau rahimahullah, at-taqayyu'u 'amdan, pembatal puasa yang keenam adalah muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja. Sehingga kriteria muntah itu dibagi menjadi dua. Muntah secara sengaja, muntah tidak sengaja. Muntah secara sengaja jelas dia masukkan tangannya ke tenggorokannya sehingga akhirnya menyebabkan dia muntah. Kalau muntah tidak sengaja ini juga ma'ruf. Ketika seorang berkendaraan sehingga menyebabkan akhirnya dia mual dan muntah secara sendirinya. Nah, kalau muntah secara sengaja ini yang termasuk dari pembatal puasa, sehingga wajib bagi pelakunya untuk mengqadha di hari yang lain. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man dzara'ahu al-qai'u falaisa alaihi qadha, wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Hadis ini dibawa oleh mereka para ulama sebagai dalil bahwasanya muntah secara sengaja ini termasuk dari pembatal puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang muntah itu mengalahkannya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha. Itu seorang yang dia muntah namun tidak sengaja, terkalahkan oleh muntahnya, oleh mualnya sehingga keluar muntahnya. Rasul menyebutkan falaisa alaihi qadha, tidak ada qadha atasnya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi, adapun seseorang yang menyengaja untuk muntah secara sengaja dia lakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan falyaqdi, maka hendaklah dia mengqadha puasanya. Sehingga dengan hadis ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama bahwasanya muntah secara tidak sengaja tidak membatalkan puasa, namun muntah yang dilakukan secara sengaja ini termasuk dari pembatal dari pembatal. Ketujuh dan ini yang terakhir yang boleh sebutkan termasuk dari pembatal puasa adalah khuruju damil haidi wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas bagi wanita. Jadi di hari, di waktu kapan saja dalam kondisi seorang wanita sedang berpuasa kemudian ternyata keluar haidnya, keluar nifasnya, maka ini termasuk dari pembatal puasa sehingga wajib baginya untuk mengqadha di hari yang lain. Walaupun darah ini keluar mungkin menjelang berbuka, menjelang berbuka, maka wajib baginya untuk mengqadha selama puasa ini masih berlangsung dan belum habis waktunya. Adapun seorang wanita yang keluar darah haidnya setelah tenggelamnya matahari ini tidak sampai memadaratkan puasanya. Puasanya sah dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha. Kemudian Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ketujuh pembatal ini beliau menyebutkan la tuftiru shaim, tidak membatalkan puasanya seseorang yang berpuasa illa bisalasati syurut, kecuali dengan tiga syarat. Ketujuh pembatal puasa yang tadi kita sebutkan penjelasannya, tidak teranggap membatalkan puasa seorang yang berpuasa kecuali dengan tiga syarat. Yang tidur-tidur dijewer telinganya tuh, mentang-mentang sepi pada tidur, di benak ana itu sekian orang banyak itu hadir di majelis ini karena yang dengar melalui telinga itu banyak. Nah, di rumah-rumah sehingga bayangan ana banyak itu orangnya, yang hadir aja sedikit, yang gak hadir banyak. Nah, sehingga yang ngantuk-ngantuk telah dijawari itu. Kalau yang taklim online di rumah sambil baringan bahan tidur, nah ini biasa wajar karena gak ada yang merhatiin. Kalau antum ini ngantuk sudah jumlahnya sedip kelihatan lagi, nah ini tidur, ini gak tidur, nah ini butuh ditegur. Nah, tadi disebutkan ketujuh pembatal ini teranggap membatalkan puasa seorang yang berpuasa dengan tiga syarat. Ingat, dengan tiga syarat. Yang pertama, ayyakuna aliman bil hukmi wa aliman bil waqti. Dipersyaratkan punya ilmu pada dua hal, ilmu hukumnya dan ilmu waktunya. Ilmu hukum menunjukkan dia faham dengan seorang melakukan yang demikian batal puasanya. Nah, seorang paham dengan melakukan demikian batal puasanya, dan dia mengetahui waktunya, waktu berpuasa ketika melakukan, menunjukkan seorang yang tidak sadar perkiraannya sudah buka namun ternyata dia melakukan yang demikian, ini tidak membatalkan puasanya. Nah, karena dihukumi sebagai seorang yang jahil, baik jahil bil hukmi atau jahil bil waqt. Kemudian yang kedua, ayyakuna zakiran. Dipersyaratkan dia dalam kondisi ingat. Dia dalam kondisi ingat, ingat puasa. Ingat yang demikian tidak boleh. Nah, kalau ternyata dia enggak ingat, lupa dan yang semisalnya, ini tidak membatalkan puasanya. Asalis yang ketiga, ayyakuna mukhtaran. Dia melakukan yang demikian bukan dalam kondisi terpaksa. Artinya dia melakukan berdasarkan keinginannya, pilihannya. Sehingga tiga syarat ini apabila dimiliki oleh seseorang dan dia melakukan salah satu dari ketujuh pembatal puasa yang tadi disebutkan, maka dengannya menyebabkan batal puasanya dan wajib baginya untuk mengqadha. Yang pertama, dia harus berilmu hukum dan waktu. Yang kedua, dia harus mengingat, harus dalam kondisi ingat, sadar. Yang keempat, yang ketiga, yang terakhir, dia bukan dalam kondisi terpaksa, bukan dalam kondisi terpaksa berdasarkan pilihannya. Menunjukkan seorang yang dipaksa untuk berbuka sementara dia tidak ingin melakukannya dengan melakukan pembatal dari pembatal-pembatal puasa yang tadi kita sebutkan, ini tidak membatalkan puasanya. Wallahu a'lamu bishawab. Adapun perincian dari ketiga hal ini diulas oleh beliau, dan ulasan ini insyaallah kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya insyaallah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.